الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullah taala al-bab at-tasi', bab yang ke-9 dari kitab Al-Muamalah fil Hajr. Penjelasan tentang Al-Hajr. Wa fihi masail. Dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu mashru'iyyatihi wa anwa'uhu. Apa makna Al-Hajr dan dalil-dalil tentang disyariatkannya serta jenis-jenis Al-Hajr. Dengan hak al-hajru. Kata beliau, ta'rifu al-hajri. Definisi al-hajr. Al-hajr. Dan disebut juga al-hijr. Al-hajru lughatan al-man'u. Al-hajr secara bahasa maknanya al-man'u. Mencegah. Melarang. Disebut secara bahasa al-man'u. Demikian pula disebut at-tadhyiq, menyempitkan. Menyempitkan sesuatu. Itu disebut al-hajru. Oleh karena itu disebut al-haram. Sesuatu yang haram itu disebut hijr. Disebut hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaquluna hijran mahjura. Mereka mengucapkan hijran mahjura, ay haram. Mengucapkan sesuatu yang haram dan diharamkan. Sebagaimana bahagian dari Ka'bah yang disebut hijr Ismail. Dia sebut al-hijru hijr karena mencegah seseorang untuk melakukan tawaf di sekitar tersebut. Di dalam hijr, karena hijr itu bagian dari al-Ka'bah. Maka ia disebut hijr. Sebagaimana akal, akal dalam bahasa Arab juga disebut hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Lidhi hijr ay lidhi aqlin. Bagi orang yang memiliki akal. Dan akal disebut hijr dalam bahasa Arab karena dengan akal akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya. Dan tidak selayaknya bagi seorang untuk melakukannya karena bertentangan dengan akal sehat. Ini makna al-hijr secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun secara istilah, dalam istilah syar'i, yang dimaksud al-hijru man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Mencegah seseorang untuk menindaklanjuti hartanya. Mencegah seseorang untuk mengelola hartanya. Dia tidak boleh mengelola harta. Dicegah. Karena sesuatu hal, baik manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri atau manfaat itu kembali kepada orang lain. Jadi inti dari pembahasan Al-Hajr ini Ini menerangkan tentang adanya jenis-jenis orang yang tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya. Meskipun itu hartanya, namun tidak diperbolehkan baginya untuk memanfaatkannya. Dalam artian dia berdagang dengannya, atau hal-hal yang semisalnya, menyedekahkannya, atau memberikan kepada orang lain, yang dapat menyebabkan kemudaratan kepada pemilik harta itu sendiri. Pemilik harta itu sendiri. Maka dia dicegah untuk menindaklanjuti harta yang dimilikinya. Ini disebut al-hajr. Kata beliau, adillatu masyru'iyyatihi. Adapun dalil-dalil tentang disyariatkan al-hajr ini. Adanya jenis manusia, beberapa kondisi manusia di mana mereka tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya. Wal aslu fihi qawluhu ta'ala. Al aslu yakni dalil tentang permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Dan jangan kalian memberikan kepada orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, harta-harta kalian. Jangan kalian memberikan harta-harta kalian kepada as-sufaha. As-sufaha jama' dari safih, orang yang bodoh, orang yang tidak rasyid, seperti orang yang kurang akalnya, atau orang yang belum mencapai usia baligh, orang yang tidak rasyid, yang dia tidak mampu untuk mengelola hartanya. Jangan engkau berikan harta kalian. Yang dimaksud amwalakum ay amwalahum, harta-harta mereka. Yani jangan kalian memberikan kepada orang-orang yang bodoh itu harta-harta mereka. Jadi yang dimaksud amwalakum ay amwalahum. Lakin udhifa ilal awliya, akan tetapi harta itu disandarkan kepada para wali. Para wali, li'annahum qa'imuna 'alaiha mudabbiruna laha, karena mereka inilah yang mengatur harta tersebut dan yang mengurusnya. Misalnya ada seorang memelihara anak yatim, maka orang yang memelihara anak yatim ini disebut wali bagi anak yatim tersebut. Anak yatim ini mendapatkan peninggalan yang banyak dari orang tuanya, dari ayahnya, hartanya banyak. Maka wali yang memelihara anak yatim tersebut, yang menjaga harta anak yatim tersebut, sehingga wali ini berhak untuk mengatur hartanya dan mengelola dengan cara yang terbaik. Wala ta'kulu amwal al-yatim illa billati hi ahsan hatta yablugh ashuddah. Jangan kalian memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Apabila ada kesempatan untuk memasukkan saham anak tersebut di mana dia akan menghasilkan keuntungan yang besar, maka tidak mengapa jika itu bermanfaat dan tujuannya adalah untuk mengembangkan harta anak yatim tersebut. Maka wali yang mengaturnya. Oleh karena itu disandarkan harta as-sufaha, orang-orang yang safi tersebut, kepada walinya, karena dia pengaturnya. Jadi yang dimaksud ayat ini, jangan kalian memberikan harta-harta mereka kepada mereka selama status mereka masih dalam keadaan safi, bodoh, dia tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Jangan engkau berikan, karena itu akan menyebabkan kemudaratan. Nah, larangan kepada orang yang safi untuk mengelola harta ini disebut hajr dalam istilah para fuqaha. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum, maka ujilah anak-anak yatim tersebut. Anak yatim yakni seorang yang ditinggal mati ayahnya dan dia belum mencapai usia balig, maka dia disebut yatim. Ayahnya meninggalkan harta yang banyak untuknya, maka wali yang mengurus anak dan hartanya, dia mendidik anak tersebut dengan cara yang terbaik, menunggu sampai anak itu mampu untuk mengelola hartanya sendiri. Maka wali melakukan pengujian kepadanya, wabdalul yatama, uji anak-anak yatim itu, perhatikan keadaan mereka, hatta idza balagun nikah, sehingga apabila mereka telah mencapai usia balig, fa in anastum minhum rusydan, apabila engkau mendapati dia seorang yang rasyid, telah mencapai usia balig, kemudian akal sehat bagus, dia terlihat pandai mengelola hartanya, tidak bermudah-mudahan dalam menghambur-hamburkan hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan kepada mereka harta-harta mereka. Ini menunjukkan bahwa dia telah pandai mengelola hartanya. Namun sebaliknya, apabila engkau mendapati dia belum menjadi seorang yang rasyid dalam mengelola harta, maka jangan engkau berikan hartanya tersebut kepadanya. Maka mencegah seseorang untuk mengelola hartanya, ini disebut hajr, disebut al-hajru. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum. Fa in kana alladhi alayhi al-haqq, apabila orang yang memiliki hak, si pemilik harta itu, dia seorang yang safih, orang yang bodoh, akal tidak sempurna, atau lemah yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mengelola hartanya, aw la yastati'u ayyumillahu, atau dia tidak mampu menulis perjanjian, ya, perjanjian jual beli atau yang semisalnya, dia tidak mampu, ya, untuk menulis, mengimla dan menulis sesuatu, itu menunjukkan ikrar bahwa dia menyetujui apa yang ditulisnya, apa yang ditandatanganinya. Dia belum mampu untuk melakukan itu. Fal yumlil waliyuhu bil adl, maka hendaknya walinya yang menulisnya, yang menetapkan akad, yang melihat mana yang maslahat bagi harta anak tersebut yang safih atau dia dhaif, maka hendaknya walinya yang menetapkan perjanjian atau yang menulis surat perjanjian dengan cara yang adil, dan datangkanlah dua orang saksi dari kaum lelaki. Maka di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jal menganjurkan wali yang menangani, bukan anak yang masih safih, yang dia tidak mampu mengelola hartanya atau lemah. Lalu kata beliau, fadallat hadhihi al-ayatu ala jawazil hajri ala as-safih wal yatim, maka ayat-ayat ini menunjukkan tentang dibolehkannya mencegah orang yang safih, seorang yang safih yang tidak rasyid, yang bodoh, demikian pula anak yatim, wa man fi ma'nahuma, dan yang semakna dengannya, dari mereka yang tidak mampu mengelola hartanya, kal majnun was saghir, seperti orang yang gila, kehilangan akal, demikian pula anak yang kecil, anak masih kecil yang belum mencapai usia balig, fi amwalihim, untuk mengelola harta-harta mereka, jangan beri kesempatan kepada mereka karena mereka belum mampu mengelola hartanya. لِعَلَّا تَتَعَرَّضَ لِلضَّيَاعِ وَالْفَسَادِ, tujuannya apa? Mereka dilarang untuk mengelola harta, meskipun harta itu milik mereka sendiri, agar kemudian harta itu tidak mengarah kepada keterlantaran, ad-daya' wal fasad, menjadi rusak, mengalami kerugian, habis begitu saja harta yang tidak berkembang, semakin berkurang-berkurang, padahal itu sangat diperlukan oleh anak-anak yatim ketika mereka dewasa. Maka jangan diberi kesempatan kepada mereka untuk mengelola hartanya. Wala tudfa ilaihim, dan tidak diserahkan kepada mereka, illa idza tahaqqaqa rusyduhum, kecuali apabila telah nyata dia telah menjadi seorang yang rasyid, yang mampu mengelola hartanya. Walil wali ayyatasarrafa fi amwalihim, dan bagi seorang wali yang mengurusi harta anak tersebut untuk mengelola harta-harta mereka, tentu dengan cara yang baik dan yang mendatangkan maslahat. Idza da'atil maslahatu lidzalik, apabila mendatangkan kemaslahatan bagi anak tersebut, dan demikian pula hartanya, jadi tidak dihabiskan begitu saja ya. Namun seorang wali harus berusaha melihat mana yang terbaik. Ini tugas seorang wali yang mengurusi harta orang lain yang belum menjadi seorang yang rasyid, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada sebagian mereka yang tidak amanah dalam pengelolaan harta. Ketika diberi harta, padahal itu bukan miliknya, itu milik orang lain, namun dia memanfaatkan. Gimana caranya agar dia mendapatkan kemaslahatan dari harta tersebut? Padahal tugas dia adalah memelihara, menjaga harta anak yatim, bukan malah menghabiskannya, bukan malah merusaknya, mengarahkannya kepada hal-hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Dari sini menunjukkan bahwa seorang wali yang mengurusi harta anak yatim dan yang semisalnya adalah seorang yang harus benar-benar amanah, jujur. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara harta anak tersebut. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.